Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya sehingga kita bisa beribadah kepadanya. Di antaranya beribadah salat maghrib di malam hari ini dan juga ibadah berupa thalabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Kita bersyukur karena dimudahkan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk beribadah. Dan syukurnya kita atas nikmat ibadah ini adalah yang pertama, ini semata-mata pertolongan dari Allah. Allah yang menolong kita sehingga kita mampu beribadah. Kalaulah Allah tidak menolong kita, maka kita tidak bisa beribadah kepadanya. Oleh karena itu, dalam setiap ibadah hendaknya kita dalam keadaan merasa butuh kepada Allah, minta bantuan dan pertolongan dari Allah agar mampu menjalankan ibadah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur dengan lisan kita. Alhamdulillah kita bisa beribadah, bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga adalah kita mempertahankan ibadah tersebut. Dipertahankan, jangan sampai ditinggalkan. Bahkan kita berusaha untuk meningkatkannya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dan di antara upaya agar kita tetap istiqomah di dalam beribadah secara umum adalah belajar thalabul ilmi, mempelajari agama Islam. Karena ibadah diantara syaratnya adalah harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya kita bisa mengetahui suatu ibadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kalau kita belajar, kalau kita thalabul ilmi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya yang biasa mengisi pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Abdullah Hafizullah Ta'ala, tetapi beliau berhalangan, sehingga insyaallah kita akan isi pada malam hari ini dengan membahas salah satu kutayyib kitab kecil yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari negeri Arab Saudi yang telah meninggal dunia, ulama yang terkenal, ulama besar di zaman sekarang, ahli di bidang fikih dan bahkan hampir seluruh cabang-cabang ilmu syariat beliau menguasainya. Di dalam risalah beliau yang berjudul Huququn da'at ilaiha al-fitratu wa qarraratha asy-syari'atu. Risalah beliau judulnya Huququn, hak-hak yang diserukan oleh fitrah manusia, yakni fitrah manusia menyerukannya, mengajak agar dilakukan, dilaksanakan hak-hak tersebut. dan hak-hak tersebut ditetapkan oleh syariat, oleh syariatul Islam. Kita langsung kepada mukaddimah setelah Syekh rahimahullah membawakan atau menyampaikan mukaddimah dengan khutbatul hajah. Beliau mengatakan amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inna min mahasini syariatillahi ta'ala mura'atal adli wa i'ta'a kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi huluwin wala taqsirin. Sesungguhnya di antara kebaikan dan keindahan syariatnya Allah Ta'ala adalah bahwasanya syariat ini memperhatikan permasalahan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya. Ini diantara bentuk keindahan Islam, keindahan syariat Allah, yaitu memperhatikan keadilan dan memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya. Semua yang punya hak diberikan haknya. Itu ditetapkan, diatur di dalam syariat Islam. Yang mana pemberian hak ini tanpa berlebihan, yani tidak berlebihan dan tidak berkurang-kurangan. Tidak melebihi batas yang sewajarnya dan tidak mengurangi, tidak berlebihan dan tidak mengurangi hak, tetapi pas diberikan haknya, sesuai dengan haknya. Faqad amarallahu bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan keadilan dan perbuatan ihsan, perbuatan kebaikan, berbuat kebaikan pada hamba-hamba Allah dan pada makhluk seluruhnya. Dan Allah juga memerintahkan untuk memberikan kepada karib kerabat akan hak-hak mereka, memperhatikan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-90. Innallaha amara bil innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan perbuatan kebaikan dan memberi kepada karib kerabat. Dan Allah melarang anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dari perbuatan keji, mungkar dan kezoliman atau permusuhan. Allah memberikan pengajaran kepada kalian agar kalian mengambil pelajaran. Wabil adli bu'ithat ar-rusul wa unzilat al-kutub wa qamat umurud dunya wal akhirah. Ini keutamaan keadilan. Dengan adanya keadilan, yakni memberikan hak kepada orang yang memilikinya, dengan keadilan ini maka diutuslah para rasul dan diturunkanlah kitab-kitab, diturunkannya kitab-kitab. Dan dengan keadilan tersebut tegaklah urusan-urusan dunia dan akhirat. Ini semuanya menjadi teratur dengan keadilan. Urusan dunia akhirat berjalan lancar, teratur. Tentunya sebaliknya, kalau tidak ada keadilan maka akan pincang, akan ada kerusakan. Wal adlu i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Sedangkan yang namanya keadilan adalah memberikan setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya, yang berhak mendapatkannya. wa tanzilu kulli dzi manzilatin manzilatahu. Dan juga yang namanya keadilan adalah menempatkan, memposisikan setiap orang yang punya kedudukan, posisi pada kedudukannya, pada posisinya. Seseorang posisinya dia sebagai kepala rumah tangga, maka jadikan dia sebagai kepala rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga, mengatur anak istrinya, yang menyuruh, memerintahkan, membimbing. Ini namanya apa? Keadilan. Menempatkan seseorang sesuai dengan kedudukannya, kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya. Sehingga yang namanya keadilan tidak mesti sama rata. Keadilan dengan sama rata berbeda. Kalau sama rata, bisa jadi bukan keadilan. Yani semua orang diberikan sama rata, padahal semua orang berbeda-beda kebutuhannya. Berarti kalau diberikan dengan sama rata, dengan kadar yang sama, ini bukan keadilan. Jadi bedakan antara keadilan dengan sama rata, berbeda. Yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan dalam syariat Islam adalah keadilan. Apa itu keadilan? Memberikan hak kepada orang yang memilikinya, memiliki hak tersebut, dan menempatkan seseorang pada posisinya. Atau bisa juga kita katakan keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti itu. Wala yatimmu dzalika illa bi ma'rifatil huquqi hatta tuqa ahlaha. Dan tidak mungkin seseorang bisa berbuat adil secara sempurna kecuali kalau dia mengetahui hak-hak, sampai dia memberikan hak tersebut kepada pemiliknya. Kita sudah paham, semua muslimin diperintahkan berbuat adil. Kita tidak bisa, tetapi kita tidak bisa berbuat adil sampai kita mengetahui hak-hak dari orang-orang yang memilikinya. Wa min thamma harrarna hadhihi al-kalimata fi bayanil muhimmi min tilkal huquqi. Dan dari sanalah, kata Syekh rahimahullah, kami menulis dan mengintisarikan kalimat ini, yang dari risalah ini, kitab kecil ini, dalam menjelaskan dari hak-hak tersebut yang paling pentingnya. Akan dijelaskan tentang hak-hak yang paling penting. Siapa saja yang memiliki hak yang harus diberikan kepada mereka. Liyaqum al-abdu bima 'alima minha biqadri al-mustata'i. Mengapa kita harus mengetahui hak-hak tersebut? Agar sang hamba bisa menjalankan, melaksanakan dari sebagian hak-hak tersebut yang dia ketahui sesuai dengan kemampuannya. Tujuan kita mengetahui hak-hak tersebut adalah agar kita, yakni hamba Allah, bisa melaksanakannya semaksimal mungkin. Biqadri al-mustata', yakni semampu-mampunya. Semaksimal mungkin menjalankan hak-hak tersebut. Dan kita akan ringkaskan, kata Syekh rahimahullah, hak-hak tersebut pada perincian berikut ini. Yakni ada 10. Al-awwal, yang pertama, huququllah ta'ala, hak-hak Allah ta'ala. Yang dua, huququn Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang ketiga, huququl walidain, hak-haknya kedua orang tua. Yang keempat, hukukul auladi, hak-hak anak-anak, anak-anak kita. Yang kelima, hukukul aqarib, hukukul aqaribi, hak-hak karib kerabat, saudara, family. Yang keenam, hukukul zaujain, hak-hak suami istri, hak suami atas istrinya atau hak istri atas suaminya. Yang ketujuh, hukukul wulati warra'iyati, hak-hak para penguasa, para pemimpin, dan rakyat. Masing-masing punya hak. Tentunya masing-masing punya kewajiban atas yang lainnya. Yang kedelapan, hukukul jirani, hak-hak tetangga. Yang kesembilan, hukukul muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum. Yang terakhir, yang ke-10, hukuku ghairil muslimin, hak-hak selain kaum muslimin. Hadhihi hiyal hukukul lati nuridu, inilah hak-hak yang kita ingin membahasnya, berusaha untuk mempelajari dan membahasnya ala wajhi al-ikhtisar, dengan cara ringkas, tidak panjang lebar, secara ringkas saja. Al-haqqul awwalu, hak yang pertama. Haqqullahi ta'ala, hak Allah ta'ala. Hadzal haqqu ahaqqul huquqi wa awjabuha wa a'zamuha. Hak ini adalah hak yang paling berhak, yang paling tingginya, nomor satunya, yang paling wajibnya, dan yang paling agungnya, yang paling besarnya. Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliqi al-azimi al-maliki al-mudabbiri li jami'il umuri. Dikarenakan hak tersebut adalah haknya Allah ta'ala, sang pencipta, pencipta alam semesta ini, termasuk kita manusia, yang maha agung, yang menguasai atau memiliki alam semesta ini, dan yang mengatur seluruh urusan, urusan makhluk-makhluknya. Haqqul maliki, al-haqqil mubini, al-hayyi, al-qayyum, alladhi qamat bihi as-samawati wal-ardu. Haknya Allah al-malik, yang merajai, menguasai alam semesta ini. Al-haqqil mubin, yang maha benar, maha nyata, maha terang. Al-hayyi, yang maha hidup. Al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, mengurusi urusan makhluknya sendirian. Yang dengan hak Allah ini, dengan dijalankan, dilaksanakan hak ini, maka akan tegak langit-langit dan bumi. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira bihikmatin balighah. Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah memberikan ketentuannya, takdirnya. Segala sesuatu Allah ciptakan, dan Allah ciptakan juga kadar-kadarnya. Allah tentukan kadar-kadarnya, takdir-takdirnya, dengan hikmah yang tinggi. Semuanya Allah ciptakan dengan kadarnya yang pas, dengan ukurannya yang pas, dan mengandung hikmah, manfaat yang tinggi, yang besar. Semua yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Haqqullah alladhi awjadaka minal adami walam takun syai'a madhkura. Haknya Allah yang telah mengadakanmu, yang telah menciptakanmu, yang darinya sebelum tidak ada, yakni dari sebelum minal adami, dari tidak ada, dan dari sesuatu yang belum bisa disebut. Dulu kita tidak ada dan bukan sesuatu yang bisa disebut, kemudian Allah adakan kita, Allah ciptakan kita. Haqqullahi alladhi rabbaka bin ni'ami wa anta fi batni ummika fi dhulumatin thalathin haknya Allah yang telah mentarbiah kamu, yang telah memelihara kamu dengan kenikmatan-kenikmatan. Dan engkau ketika itu berada di perut ibumu, fi dhulumatin salas, pada kegelapan-kegelapan yang jumlahnya tiga. Kegelapan di rahim, di perut ibu. Kegelapan di atas kegelapan. La yastati'u ahadun minal makhluqina ayyusila ilaika gidha'aka wa muqawimati numuwika wa hayatika. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang mampu menyampaikan kepadamu ketika di perut ibumu makananmu dan hal-hal yang menunjang perkembanganmu dan kehidupan. Jadi hanya Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, makanan dan penunjang perkembangan dan kehidupan janin di dalam perut ibunya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mensuplai makanan kepada janin tersebut, tetapi hanya Allah yang mampu melakukannya. Adarralaka al-thadiyain, al-thadiyain. Allah melimpahkan kepadamu air susu ibu dari dua puting susunya setelah lahir tentunya. Diberikan rezeki tadinya satu jalan berupa plasenta. Setelah keluar, setelah lahir, dua jalan dari susu ibunya. Wa hadaka an-najdain, dan Allah memberikan petunjuk kepadamu dua jalan. Ada yang mengatakan ya susu tadi, ada yang mengatakan jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Wa sakhara laka al-abawain, dan Allah menundukkan untukmu dua orang tua, yakni ayah dan ibu yang mengaturmu, memeliharamu, memberikan makanan kepadamu dan seterusnya, yang mengurus kita. Amaddaka wa addaka, Allah telah memberikan anugerah kepadamu dan memberikan kenikmatan kepadamu. Amaddaka bin ni'ami, Allah memberikan anugerah kepadamu dengan berbagai macam kenikmatan. Wal aqli wal fahmi, dan juga memberikan anugerah berupa akal, punya akal dan punya pemahaman sehingga mampu berpikir dan memahami sesuatu yang dia dengar atau yang dia lihat. Wa a'addaka liqabuli dzalika wal intifa' bihi, dan Allah telah memberikan anugerah kepadamu untuk menerima semuanya itu dan mengambil manfaat darinya. Allah mempersiapkan kita sehingga mampu menerima semuanya tadi, nikmat-nikmat tadi. Dua orang tua, air susu dan yang lainnya. Dan kita bisa memanfaatkannya. Ini semuanya yang melakukannya, yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah menjelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ketika lahir kita bodoh, tidak tahu apa-apa. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah. Falau hajaba anka fadlahu tarfata ainin lahalakta. Maka seandainya Allah menghalangi darimu karunia dia, keutamaannya, yakni tidak diberikan kenikmatan, tidak diberikan air susu dan seterusnya, sekejap saja, satu detik atau sekejap mata, niscaya engkau akan binasa. Kalau tidak diberikan keutamaan oleh Allah, tidak diberikan anugerah dan rezeki oleh Allah, maka kita akan binasa, akan mati. Walau mana'aka rahmatahu, lahzatan lama ishta. Dan seandainya Allah mencegah kamu, yani mencegah rahmatnya kepadamu, tidak memberikan rahmatnya kepadamu sekejap saja, niscaya engkau tidak akan bisa hidup. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika wa rahmatahu bika fa inna haqqahu 'alaika a'dhamul huquqi. Maka apabila seperti ini, keutamaan Allah atasmu sangat besar, sangat menentukan kehidupan kita, dan seperti ini rahmat Allah kepadamu, maka sungguh haknya Allah atasmu adalah hak yang paling besar. Karena Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan menjadikan kita hidup dengan anugerahnya, dengan keutamaannya. Sehingga hak Allah adalah hak yang paling besar, yang paling agung. Li'annahu haqqu ijadika wa i'dadika wa imdadika, yaitu karena kan hak Allah adalah hak dalam masalah pengadaanmu. Ya, ini kita diadakan, diciptakan oleh Allah, sehingga Allah punya hak atas kita. Dan dikarenakan Allah memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita, yang dengannya kita bisa hidup. Li'an innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan darimu rizki maupun pemberian makanan. Ketika Allah menciptakan kita, memberikan rizki, anugerah kepada kita, maka Allah tidak menginginkan apa-apa. Tidak menginginkan rizki maupun yang lainnya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Thaha ayat 132. Kata Allah, kami tidak meminta kepadamu rizki, justru kamilah yang memberikan rizki kepadamu dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Wa innama yuridu minka syai'an wahidan maslahatuhu a'idatun ilaika. Tetapi yang diinginkan oleh Allah darimu, yang dari kita, hanya satu saja, yang mana kemaslahatan satu hal ini kembalinya kepada kita. Yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarika lahu. Allah hanya menginginkan kepada kita agar kita beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Agar kita beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Ini yang diinginkan oleh Allah ketika Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, agar kita hanya beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Yang mana manfaat ibadah yang kita lakukan ini kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan juga aku tidak menginginkan agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang maha memberikan rizki, ar-razzaq, lagi memiliki kekuatan dan maha kokoh, maha kuat, maha kokoh. Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Yuridu minka an takuna 'abdan lahu bi kulli ma'ani al-'ubudiyyah. Yang Allah inginkan darimu adalah agar engkau menjadi hamba Allah. Hanya menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lainnya. Bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba makhluk atau yang lainnya. dengan segala makna ubudiyah, penghambaan kepada Allah dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita, ketundukan kita, dan seterusnya. Kama annahu huwa rabbuka bikulli ma'ani ar-rububiyah, sebagaimana Allah adalah Rabbmu dengan segala makna ar-rububiyah. Kita yakini hanya Allah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta ini. Ini juga ibadah, keyakinan yang merupakan ibadah. Abdan mutadzallilan lahu, kita hendaknya menjadi seorang hamba yang menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepadanya. Khadu'an lahu, tunduk dan patuh kepadanya. Tidak membangkang, tidak protes, tunduk patuh, berserah diri, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Siap diatur, siap diperintah, siap dilarang. Ini makna hamba Allah. Siap. Ya, gambarannya seperti seorang budak, hamba sahaya, ya dia harus nurut kepada tuannya. Nah, kita adalah hamba Allah, tentunya lebih dari itu. Mumtathilan li amrihi mujtaniban li nahyihi. Kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini sebagai bukti kalau kita hamba Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Musaddiqan bi khabarihi, dan juga membenarkan berita-berita yang Allah beritakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang sahih. Apa saja yang Allah beri, yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an, kita benarkan. Dan apa saja yang Allah beritakan dalam As-Sunnah melalui lisan Rasul-Nya, dalam As-Sunnah yang sahihah, hadis yang sahih, maka kita pun membenarkannya. Walaupun mungkin belum difahami, tapi harus dibenarkan. Selama hadisnya sahih, berita tersebut harus dibenarkan. Seperti nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal, tur Nabi Isa, dan yang lainnya, kita harus membenarkannya. Kenapa? Karena diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih. Li'annaka tara ni'amahu alaika sabighatan tatra, dikarenakan engkau melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepadamu, sabighah, melimpah, dituangkan dengan melimpah, banyak sekali, tatra, dan terus menerus. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu banyak, melimpah, dan terus menerus, bukan sejam dua jam, tapi terus menerus sepanjang hayat kita. Kita senantiasa mendapatkan nikmat Allah yang melimpah, yang banyak, dan terus-menerus, tidak terputus. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepadanya saja, yang tidak ada sekutu baginya. Afala tastahyi an tubaddila hadhihi ni'ama kufra, tidakkah engkau malu kalau engkau mengganti nikmat-nikmat yang sangat banyak ini dengan kekufuran, yakni dengan pengingkaran, tidak mengakui nikmat Allah tersebut. Dia mengatakan ini karena kepandaian saya punya usaha yang besar ini, harta yang banyak ini, karena saya pintar, saya belajar sekian tahun, saya punya pengalaman. Nah, ini namanya apa? Kufur nikmat. Dia tidak bersyukur. Tidak boleh. Harus syukur nikmat. Dengan cara apa? Menyandarkan nikmat kepada Allah, bukan kepada kita. Kita cerdas. Siapa yang membuat kita cerdas? Allah. Yang memberikan otak kita cerdas, encer, sehingga mampu membuat usaha yang cemerlang, akhirnya berhasil. Yang memberikan adalah Allah. Yang memudahkan adalah Allah. Begitu. Bukan kita, kita manusia yang sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Law kana li ahadin minan nas alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyati wa tujahirahu bil mukhalafah. Seandainya ada seseorang yang memiliki jasa keutamaan kepada kita, pernah membantu kita, menolong kita, memberikan ya, bantuan kepada kita, punya jasa lah, niscaya kita akan malu kalau kita bermaksiat atau melawan dia. Misalkan orang tua atau teman, dia banyak berjasa, memberikan uang, makanan, bantuan, kesehatan, menolong dengan tenaganya. Maka kita akan malu kalau menentang orang ini, membangkang permintaannya. Akan malu kan? Dia punya jasa pada kita. Sehingga kita berusaha untuk menuruti perintah dia. Tentunya semampu kita kan. Berusaha untuk tidak melanggar perintahnya. Perintah orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan berusaha kita tidak akan terang-terangan untuk menyelisihi dia atau menentangnya. Fakaifa bi rabbika alladzi kullu fadlin 'alaika fa huwa min fadli. Maka bagaimana dengan Rabbmu, yakni Allah, yang mana segala keutamaan yang ada pada kita, yang Allah berikan kepada kita, itu adalah dari keutamaan Allah. Maka bagaimana dengan Rabbmu yang seluruh keutamaan itu darinya? Seluruh nikmat yang ada pada kita itu pemberian Allah. Tentunya wa kullu ma yundafa'u 'anka min su'in fa min rahmatihi. Maka bagaimana dengan Rabbmu yang seluruh kejelekan yang tertolak dari kita itu karena rahmat Allah? Tentunya kita harus lebih semangat untuk bersyukur kepada Allah, untuk berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena apa? Karena seluruh nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah. Kepada orang saja yang satu dua kebaikan, kita merasa malu kalau menentang dia. Maka bagaimana dengan Allah yang seluruh kebaikan itu datang dari Allah? Tentunya harusnya lebih kan? Lebih semangat untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud-durru fa ilaihi taj'arun. An-Nahl ayat 53. Dan apa saja kenikmatan yang ada pada kalian yang kalian rasakan, maka faminallah, datangnya dari Allah, anugerah pemberian Allah. Kenikmatan apa saja? Umum. Kenikmatan kecerdasan, harta, kesehatan, ketenangan, kenikmatan berupa bisa beribadah dan yang lainnya yang tidak bisa dihitung, itu minallah, dari Allah. Walaupun mungkin sebabnya bermacam-macam, begitu. Kita dapat harta karena usaha, jualan, kerja atau ada yang memberi. Itu semuanya hakikatnya Allah yang memberikan. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kalian tertimpa kemudaratan bahaya, maka hanya kepada Allah lah kalian meminta pertolongan. Ketika kita dapat bahaya, musibah, penyakit, hendaknya kita kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar menghilangkan, mengangkat musibah tersebut. Wa inna hadzal haqqo alladzi awjabahu Allahu li nafsihi la yasirun sahlun 'ala man yasarahullahu lahu. Dan sesungguhnya hak ini yang telah Allah wajibkan untuk dirinya itu sebenarnya sangat mudah, bukan sesuatu yang berat. Mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Mudah, tapi bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan. Makanya kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk menjalankan hak Allah ini. Yang sebenarnya apa? Mudah. Tidak berat. Tidak banyak. Tidak rumit. Dikarenakan yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan pada hak ini, haknya Allah, sesuatu yang berat. Dan tidak ada sesuatu yang sifatnya sempit atau menyempitkan orang. Dan juga tidak ada masyaqqah. Sesuatu yang menyulitkan, memberatkan, menyempitkan, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqo jihadih. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad di jalannya. Jihad artinya secara umum bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah. Bukan hanya memerangi orang kafir. Itu termasuk atau diantaranya. Dialah Allah yang telah memilih kalian. Dan Allah tidaklah menjadikan atas kalian pada agama ini sesuatu yang memberatkan, yang menyempitkan. Ikutilah millah ajaran ayah kalian, yakni Ibrahim. Dialah Allah yang telah menamakan kalian dengan kaum muslimin. Sebelum itu, yakni sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari nabi pertama itu sudah dikatakan muslimin. Orangnya dikatakan muslim, bukan di zaman sekarang saja, tapi dari zaman nabi pertama orangnya dikatakan muslim yang mengikuti ajaran nabi tersebut dari nabi Adam alaihi salam. Wa fi hadza, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul itu menjadi saksi atas kalian dan agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah dengan Allah, dengan agamanya. Dialah Allah penolong kalian dan sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Inilah sesungguhnya inilah aqidatul muslah, aqidah yang tinggi. Dan iman dengan kebenaran serta amalan soleh yang membuahkan, menghasilkan hasil-hasil yang baik, yang besar manfaatnya. Dan aqidah yang penegaknya, penopangnya adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah. Dan at-ta'zim, pengagungan kepadanya. Serta buahnya adalah al-ikhlas, keikhlasan ketika beribadah. Dan al-musabarah, tekun, ulet, kokoh di atas amalan, tidak putus asa, terus dijalani, tidak mundur. Ini namanya apa? Al-musabarah, sabar dan terus sabar, digeluti, ditekuni. 5 salat, contohnya hak Allah adalah 5 salat sehari semalam. Yang dengan 5 sholat sehari semalam ini, 5 kali sholat sehari semalam, dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dan dengannya Allah mengangkat derajat-derajat kita. Dan dengan sholat tersebut, Allah akan memperbaiki hati-hati dan keadaan kita. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nanti kita menjadi semakin baik. Baik hatinya dan amalannya serta kondisinya. Yang mana seorang hamba menjalankan sholat tersebut sesuai dengan kemampuannya. Yani tidak harus satu keadaan. Tidak mesti harus berdiri terus ketika sholat. Tidak. Tergantung kondisinya. Sebagaimana yang Allah firmankan, fattakullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Imran bin Husain. Bin Husain ketika Imran sakit, salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu dengan berbaring. Artinya kita dalam menjalankan hak Allah ini ada kemudahan. Kalau enggak mampu, tahap berikutnya. Maka ini menunjukkan mudahnya syariat Allah dan menjalankan hak Allah. Yang tentunya harus memberikan semangat kepada kita untuk menjalankannya. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.